المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتب الشكر pada Allah Ta'ala kembali ditakdirkan untuk hadir di majlis ilmu di salah satu dari rumah Allah Ta'ala agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita masih membahas atau membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alani ad-dawa asy-syafi atau dengan judul Ad-da wa ad-dawa. Masih pembahasan tentang permasalahan penyakit dan obatnya. Di antara obat yang paling manjur dari perkara-perkara yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yaitu doa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan yang kita jalani sering menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Baik itu musibah, sakit, ataupun tantangan dan rintangan yang lainnya. Maka jangan lupakan doa. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Doa memiliki peran penting agar seseorang apa yang dia cita-citakan, apa yang diharapkan. Maka insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Ad-da wa ad-dawa, penyakit dan obatnya, pada fasal yang berikutnya yaitu tentang doa dan ta'awudzat. Faslun. Qala Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, faslun. Wal ad'iyatu wa ta'awudzatu bimanzilati silah. Doa dan ta'awudz. Ta'awudz itu artinya minta perlindungan. Kalimatnya diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang terajam. Maka ikhwati fillah, wal ad'iyatu wa ta'awudzat bimanzilati istilah. Doa dan ta'awudz, minta perlindungan itu, kedudukannya seperti sebilah pedang. Antum tahu pedang? Yang sering digunakan untuk berperang. Zaman dahulu senjata mereka adalah pedang. Dan juga panah serta tombak. Dan ternyata doa dan ta'awudz itu kedudukannya seperti pedang. Wasilah bidoribihi la bihadhihi faqat. Yang namanya pedang akan berguna, akan bermanfaat ketika pedang itu diayunkan, dimainkan, digerakkan, digunakan. Pedang itu akan bermanfaat bukan hanya karena tajamnya saja. Apa artinya pedang yang tajam kalau kamu gak bisa memainkan pedang tersebut? Pedang harus tajam. Dan pedang itu akan bermanfaat, akan berguna ketika kamu gerakkan, kamu gunakan. Kalau cuma pedang kamu yang tajam cuma diletakkan dalam lemari, dalam lemari kaca, dihiasi, musuh gak takut. Pedang-pedang kami lebih banyak. Nah, lebih bagus-bagus dari kalian. Musuh tidak takut sama sekali dengan pedang-pedang kalian kalau kalian tidak menggunakannya. Begitu juga doa. Kalian tahu doa, tetapi jarang berdoa. Musuh kalian, syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun syaitan-syaitan dari kalangan manusia, enggak takut dengan kalian. Maka ikhwati fillah, doa dan ta'awudzat, ad-du'a wal ad'iya wa ta'awudzat, doa dan ta'awudz, doa-doa dan ta'awudz berlindung pada Allah itu kedudukannya seperti pedang. Yang pedang itu akan bermanfaat dan berguna ketika kalian mainkan, kalian gerakkan dengan gerakan-gerakan yang benar, dengan latihan, belajar dengan yang ahli. Tidak cukup hanya sekedar tajam. Famata kana silah silahan taman la afata bihi. Maka ketika pedang itu adalah pedang yang sempurna, yang tidak ada cacat. Jadi syarat yang pertama, agar pedang kita itu bisa bermanfaat dan berguna, hendaklah kita gunakan pedang itu. Nah, syarat pertama itu pedang kita harus sempurna, tidak cacat, tidak patah, tidak tumpul, tidak goyang gagangnya, tidak terbuat dari besi yang lembek, yang ketika kena benturan patah. Harus pedang yang sempurna. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wasa'idu sa'idun kawiyun. Dan ketika Orang yang memainkan pedang tersebut adalah orang yang kuat. Tenaganya kuat, fisiknya kuat, semangatnya kuat, keyakinannya kuat. Dan dia sudah berlatih menggunakan pedang tersebut. Maka insya Allah akan berhasil kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang ketiga, wal mani'u mafqudun. Tidak adanya penghalang pedang tersebut ketika digerakkan kepada musuh, tidak ada penghalang. Kalau tiga-tiga perkara ini ada pada kalian, hasalat bihin nikaya fil adu, niscaya pedang kalian menjadi pedang yang bermanfaat, yang bisa melukai musuh. Pedang kalian akan berguna dan bisa mengalahkan musuh kalian, melukai musuh kalian, kalau terpenuhi tiga syarat. Pertama, pedang kalian adalah pedang yang sempurna. Tidak ada cacat. Tidak patah. Tidak rusak. Tidak tumpul. Dan yang lainnya. Kedua, kamu adalah orang yang pawai, yang kuat untuk memainkan pedang tersebut. Lah bagaimana kamu akan menggunakan pedang yang tajam kalau ngangkatnya aja gak kuat? Malas olahraga, malas makan. Tunggu kamu ya, saya di rumah punya pedang yang tajam, terbuat dari besi yang, besi wis yang kuat. Pas bawanya nyeret-nyeret, tertawa musuh. Ayo angkat, gak kuat ngangkatnya, berat. Maka tidak akan memperoleh hasil. Maka syarat yang kedua, orang yang menggunakan pedang adalah orang yang kuat. Yang ketiga, wal mani'u mafqudun, tidak adanya penghalang pedang itu mengenai musuh. Musuhnya tidak menggunakan tameng, tidak menggunakan baju besi. Ketika kamu ayunkan pedangmu dan mengenai musuh, maka lukalah musuh tersebut. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalasa takhallafa ta'sir. Sebaliknya ikhwati fillah, ketika satu saja dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak akan tercapai tujuan kalian. Maka tidak akan berguna pedang kalian yang tajam. Tajam sih tajam, tapi gagangnya goyang, gampang lepas. Pas mau mukul musuh, loh, pedangnya lepas ke belakang. Ditertawakan musuh, gak berhasil kamu melukai musuh. Atau udah bengkok, atau udah retak. Ketika benturan langsung patah. Atau menghadapi musuh, ternyata musuh menggunakan tameng. Pakai topi baja, pakai baju baja, baju besi. Ditambah lagi pakai tameng untuk ngadangi pedang-pedang. Ketika kamu mainkan pedang wicar tidak lihai, ditangkisnya. Gagal tujuan kamu. Kalau satu saja kurang, maka tidak tercapai. Anggaplah pedangmu sempurna, tapi kamu gak kuat menggunakannya, gagal. Anggaplah kamu kuat, tapi pedangnya gak sempurna, gagal juga. Anggaplah kamu kuat, pandai memainkan pedang, dan pedangmu sempurna, tetapi musuh memiliki tameng yang sangat kokoh. Susah juga kamu melukai kulitnya, sehingga akan gagal pula. Maka tiga-tiganya harus terpenuhi. Fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairi shalih, maka ketika doa yang kamu panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla ternyata bukan doa yang baik, doanya jelek, gara-gara urusan dunia marah, marahnya ekstrim, berlebihan, kena disakiti, kena ditipu, atau dizolimi. Doa pada Allah, ya Allah, laknat orang penipu ini sampai 7 turunan, ya Allah. Apa salah cucu-cucunya? Ketika sampai dilaknat sampai 7 turunan. Doanya kejelekan, hancurkan dia, binasakan dia, dan segala macamnya. Maka doa kalian tidak akan tercapai. Maka harus baik, harus soleh. Ketika doa itu adalah doa yang soleh, ditambah lagi audai. Makanya kalau dibilang ketika doa kalian adalah doa yang tidak baik, doa kalian adalah doa yang tidak baik, yang tidak soleh. Ditambah lagi da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a. Kamu yang berdoa tidak bisa menggabungkan hatimu dan lisanmu. Doa sih doa. Wah, hati-hati kamu, doa ini senjata kaum mukminin, senjatanya kaum muslimin. Ya Allah, hancurkan tubuh itu, ya Allah. Hatinya tuh enggak nyambung dan lisannya. Wajahnya entah kesana kemari, cari pensil, cari minum. Doanya lancar. Tapi pikirannya, hatinya tidak menghadap pada Allah Ta'ala. Tidak bisa menggabungkan antara doa dengan hatinya. Antara lisannya dengan kolbunya. Maka akan gagal doa kamu. Kalau kamu berdoa itu betul-betul mengharap bantuan Allah, tidak ada bantuan lain kecuali hanya Allah. Yakin hanya Allah yang mampu menghilangkan mudarat, yang mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Hanya Allah. Selain Allah tidak akan mungkin bisa. Sehingga kamu hanya berharap kepada Allah. Insya Allah akan tercapai tujuanmu. Adapun orang-orang yang doanya tidak baik, ditambah lagi dia tidak bisa menggabungkan antara hatinya dengan lisannya. Kita banyak jumpai orang-orang ini yang habis sholat 5 waktu, doanya lancar, tapi tidak terasa di hati itu. Nah, Allahumma fil muslimin wal muslimat, amin, wa mu'mini wa mu'minat, amin. Nah, lancar, tapi tidak terasa di hati, karena orangnya tidak khusyuk dalam doanya, dan orangnya juga tidak yakin akan dikabulkan doanya, karena akidah mereka ada akidah yang batil, amalan mereka ada amalan yang bid'ah, dan dia tidak berilmu, sehingga cuma lisan saja yang lancar. Woi, padahal orang tuh panjangnya doanya, hebat. Buktinya mana? Bertahun-tahun doa enggak ada perubahan sama sekali. Karena dia tidak bisa menggabungkan antara hatinya dengan lisannya. Ditambah lagi doanya jelek. Au kana thamma mani'un min al-ijabah. Ditambah lagi ternyata di sana adanya penghalang-penghalang doa. Apa saja wahyu penghalang-penghalang doa seseorang sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Makan, minum, berpakaian yang haram. Barakallahu fikum. Makanannya haram, minumannya haram, tumbuh berkembangnya dari perkara yang haram. bagaimana doanya akan dikabulkan? Apalagi penghalang-penghalang dikabulkannya doa mukhlis. Nah, melakukan perbuatan zolim, menzolimi orang lain. Doanya khusus ya khusus. Bisa menggabungkan antara hatinya dan lisannya. Ngangkat tangan sih ngangkat tangan, tapi maksiat jalan terus. Mencuri jalan terus. Nipu orang jalan terus. Mukul orang jalan terus. Lah bagaimana akan tercapai doa kamu? Maka hilangkan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Maka ikhlas billah, ketika doa kalian betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala, betul-betul hati kalian hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dan kalian bisa menggabungkan antara hati dengan lisan kalian dengan doa-doa yang soleh, doa-doa yang baik, mengandung kebaikan, dan kalian sertakan dengan amal-amal soleh, insyaallah tujuan kalian tercapai dan doa kalian itu terasa berat bagi musuh-musuh. Nah, musuh jadi takut. Allah akan kirimkan ru'ab, rasa takut dalam hati-hati mereka. Pada senjata mereka lebih lengkap dari kalian. Pasukan mereka lebih banyak daripada kalian. Latihan yang sungguh-sungguh bertahun-tahun mereka lakukan. Tetapi Allah kasih dalam hati mereka rasa ru'ab sehingga mereka takut dengan kalian. Karena doa kalian didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu bulan sebelum mengadakan pertempuran, mereka sudah getar-getir. Begitu juga jin-jin yang menyakiti kalian, jin-jin yang kafir, ketika kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalian ketika kalian berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ucapan kalian terasa berat bagi mereka. Panas yang mereka rasakan. Ketika kalian bisa menggabungkan hati kalian dengan lisan kalian, betul-betul bertawud, berlindung kepada Allah Azza, kepada Allah Azza wa Jalla saja, tidak yang lainnya. Nah, maka mereka pun takut. Maka ya khawatirillah, hanya dengan doa dan ta'awud saja, tujuan kalian bisa tercapai. Kalau terpenuhi syaratnya. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat, apalagi ditambah dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir dan lainnya, lebih ampuh lagi. Karena doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Wal adiyah wa ta'awudzat bimanzilatis silah. Doa dan berlindung pada Allah, kedudukannya seperti senjata. Semakin kalian berlindung pada Allah, semakin kuat senjata kalian. Berlindunglah hanya kepada Allah. Bukan berlindung dengan keris-keris kalian, dengan jimat-jimat kalian. Berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau doanya tidak soleh, tidak bagus, dan kalian tidak bisa menggabungkan hati kalian dengan lisan kalian di dalam doa, ditambah lagi ada penghalang-penghalang dikabulkannya doa, lam yahsul asar, maka doa kalian tidak memiliki pengaruh. Doa bertahun-tahun kayak gitu-gitu aja, ya, tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena banyaknya penghalang-penghalang yang belum kalian hilangkan. Ya khawatirkan, maka berdoalah ketika menghadapi berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, baik kesulitan ekonomi, kesehatan, atau yang lainnya, berdoa kepada Allah. Yakin. Yakin betul-betul Allah pasti kabulkan. Seakan-akan kalian ada orang yang mampu memainkan pedang tersebut. Kuat keyakinan kalian, kokoh keyakinan kalian. Betul-betul menghadap pendidikan kepada Allah. Menggabungkan hati dan lisan kalian. Penghalang-penghalang lewati, hindari. Insyaallah kalian memperoleh apa yang kalian tuju, sehingga kalian terbebas dari berbagai macam penyakit dan gangguan-gangguan, sehingga selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan beralih pada fasal yang berikutnya. Faslun. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, faslun, fasal. Wa hahuna su'al masyhur. Di sini ada pertanyaan, ada soal yang sangat terkenal, yang sudah tersebar, sudah terkenal. Ada permasalahan. Wa huwa anna mudda muda'awwa bihi in kana qad quddira lam yakun yuddun buddun min wuku'ihi. Ada seseorang yang dia didoakan. Anggaplah orang ini sedang sakit. Dia sakit. Kemudian datang seseorang mendoakannya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Wahai Rabb, penciptanya manusia, hilangkanlah gangguan ini. Sembuhkanlah ya Allah, karena engkau lah zat penyembuh, dengan kesembuhan yang tidak terkena penyakit lagi, yang tidak berulang lagi penyakitnya. Tahu-tahu ada orang datang. Ala percuma, kamu doain itu percuma. In kana qad quddira lam yakun buddun min wuku'ihi. Kalau orang ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ya sakitlah. Nah, ya enggak sembuh dia. Da'a bihil abdu aw lam yad'u. Sama saja kamu ada orang yang mendoakannya atau tidak, sama saja tetap sakit. Takdirnya sakit ya sakit. Mau kau doain tidaknya pengaruh, kau orang yang mendoakan dia boleh tidak berpengaruh. Karena takdirnya sakit, enggak usah pakai doa-doa lah, repot amat. Wa illam yakun qad quddira lam yaqa sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'alhu. Sama saja kalau Allah tidak takdirkan dia sakit, ya dia akan sehat, sembuh. Dia enggak bakal sakit. Sama saja kamu doakan dia, doakan atau tidak doakan, enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya. Semua itu sudah ditakdirkan Allah, Mas. Masyaallah. 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semua ini ditakdirkan Allah, sudah ditentukan takdirnya oleh Allah taala. Benar enggak ya? Benar juga. Iya kan? Seseorang sakit siapa yang takdirkan? Allah. Seseorang sembuh siapa yang takdirkan? Allah. Terus untuk apa doa? Benar enggak kalau kayak gini? Salah. Ya. Nah, kita katakan ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau kamu katakan segala sesuatu sudah ditakdirkan, benar. Tetapi pernyataan kamu, mau didoakan, enggak didoakan, enggak berpengaruh, ini keliru. Nah, karena Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan bahwasanya mantaroka asbab, barang siapa yang meninggalkan sebab, sungguh dia telah melecehkan syariat. Telah melecehkan syariat ini. Kita itu diperintahkan untuk mengambil sebab, diperintahkan untuk usaha, untuk ikhtiar. Nah, jangan seperti Jabriyah. Kita ini seperti wayang. Hidup ini seperti panggung sandiwara. Seperti wayang, terserah pak dalangnya. Kita mau diapakan terserah pak dalang. Kita enggak punya, enggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Katanya hidup ini hanya sekedar sandiwara yang penuh dengan kedustaan. Namanya sandiwara, penuh dusta. Tidak demikian. Syariat ini memerintahkan kita untuk mengambil sebab, memerintahkan kita untuk berikhtiar. Tetapi ingat, ketika kalian bersandar pada sebab saja, bergantung dengan sebab terus, sehingga tidak beriman takdir, bisa syirik juga. Nah, sebaliknya, ya, yang satu mengatakan enggak usah pakai sebab-sebab, kalau sakit ya sakit, enggak usah berobat, kalau takdirnya sembuh dia sembuh kok, kalau takdirnya tidak sembuh ya mati, ya sudah takdirnya, percuma buang-buang duit, semua ini sudah ditakdirkan Allah kok, enggak usah usaha, ini salah. Yang satunya lagi, udah ini obat paling bagus, paling mahal, paling top chair, sudah banyak testimoni, selalu sembuh pakai obat ini. Nah, gak usah pakai doa-doa lah, obat ini sudah terkenal, lama anjur, keliru juga. Dan ini kesyirikan, seakan-akan yang menyembuhkan bukan Allah, tapi obat, ini juga syirik. Maka ikhwati fillah, kita mengerjakan sebab itu mengandung pahala di sisi Allah SWT. Ketika sebab itu pas, benar dan tepat, insya Allah akan ada hasil. Hasil itu akan kita peroleh ketika kita menggunakan sebab. Tetapi segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apapun yang kita kerjakan, kalau Allah tidak takdirkannya, tidak terlaksana juga. Tetapi karena takdir ini rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, kerjakan sebab. Jangan kamu meninggalkan sebab. Wih, anak kamu tuh jatuh, bawalah ke dokter. Biarlah, Ustaz. Nah, takdir itu sama lagi. Hah? Itu berdarah. Nah, takdirnya sembuh, lah sembuh. Kalau takdirnya tidak sembuh, biarlah. Berarti memang Allah takdirkan sarido. Ini jabriyah ini. Nah, tega dia. Nah, tidak mau melaksanakan sebab. Maka kuasa billah fa dhannat ta'ifatun sihhati hadha sual. Sebagian manusia menganggap benar ini. Kita tuh harus beriman dengan takdir. Nah, kalau sudah ditakdirkan sakit ya sakit, enggak usah berobat. Mau berobat apapun enggak akan sembuh kalau takdirnya sakit kok. Iya nian pula ora. Kalau Allah sudah takdirkan dia sakit, ya pasti sakit, enggak bisa. Mau pakai obat hebat kayak apapun, bagus kayak apapun, enggak akan bisa menyembuhkannya. Salah. Tidak benar itu. Dari mana kamu tahu bahwa Allah tidak menakdirkan dia sakit dan tidak akan pernah sembuh? Apakah kamu dapat wangsit? Apakah Allah menurunkan wahyu kepada kamu sehingga kamu berani menebak takdir Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kita berobat. Rasulullah memerintahkan tadawu, berobatlah kalian. Enggak, lah sudah Ustaz, 3 kali berobat enggak sembuh-sembuh. Cari lagi. Usaha lagi, ikhtiar lagi dengan cara yang lain, dengan usaha yang lain atau yang kemarin, tetapi perbaiki lagi caranya. Maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa. Kalau sembuh, alhamdulillah, dapat pahala dan sembuh. Kalau tidak sembuh, coba lagi, jangan putus asa. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Maka ikhtiarlah, dan ikhtiar kalian mengandung pahala, dan dengan sebab tersebut, bisa jadi dengan sebab tersebut kalian mendapatkan kesembuhan. Sehingga ada orang menyangka bahwasanya ucapan tadi, enggak usah pakai doa-doa, karena semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, fatarakat doa, dia pun meninggalkan doa, enggak mau berdoa lagi. Enggak perlu doa-doa, buang-buang waktu. Wa qala, dan dia berkata, la faidata fi. Tidak ada faedahnya doa-doa itu. Mau kau doa sampai nangis-nangis, keluar darah atau kau. Kalau takdirnya tidak sembuh, tidak akan sembuh. Tidak ada faedahnya katanya. Waha'ula'i ma'afalti jahlihim wa dhalalihim mutanakidun. Orang ini yang menyatakan ini demikian itu, selain mereka adalah orang yang bodoh, sesat, ditambah lagi ucapan mereka ini bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita akan buktikan, ternyata keyakinan mereka ini bertentangan dengan kenyataan. Sudahlah bodoh, orang bodoh itu sering salah di dalam menyimpulkan. Orang bodoh itu sering salah di dalam berkeyakinan. Seperti orang-orang Nasrani, beribadah tanpa ilmu, kena jahil, kena bodoh. Maka kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga kita beramal berdasarkan ilmu yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan kebodohan. Karena orang bodoh sering salah nyimpulkan. Bisa nyimpulkan tapi salah. Maka ya qawati billah rahimani wa rahimakumullah, Kalau keyakinan mereka ini fentora dan madhabuhum yujib ta'tila jami'al asbab. Kalau demikian keyakinan mereka. Nah, kalau sudah Allah takdirkan dia sakit, ia akan sakit dan tidak akan sembuh. Kalau Allah takdirkan dia sehat, nah, tidak perlu didoakan, dia tetap sehat, enggak akan sakit. Sehingga enggak perlu doa. Berarti kamu menafikan, meniadakan semua sebab. Berarti upaya apapun kamu tiadakan. Iya, enggak perlu. Enggak perlu ke dokter, enggak perlu pakai herbal, enggak perlu diurut, enggak perlu segala macam. Terima apa yang Allah takdirkan. Ini jabriyah namanya. Nah, kita ini seperti wayang, tinggal jalankan saja. Sehingga enggak mau ikhtiar, enggak mau usaha. Fayuqalu li ahdihim, maka kita katakan kepada salah seorang di antara mereka. Adalah benar kamu yakin seperti itu. Eh, Mas. In kana sab'u war-rayyu qad quddira laka fala budda min wuqu'ihima. Akalta aw lam ta'kul. Benar, kamu yakin keyakinan kamu seperti itu. Baik. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang, maka kau makan tidak manfaatnya, tidak makan tidak manfaatnya. Lah, sih kau nasi bagian kau. Wah, jangan. Itu hak saya. Lah, siapa tahu Allah takdirkan kau itulah kenyang. Makan tidak manfaatnya, tidak makan tidak manfaatnya. Saya ambil. Pasti dia fitrah dia nolak. Wah, tidak bisa. Kau jatah bol sepiring kau. Ah. Lah, tadi kamu meyakini. Nah, kalau takdir dia sehat akan sehat, enggak perlu berobat. Kalau takdirnya sakit ya sakit, enggak perlu berobat. Sama saja didoakan atau tidak ada enggak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita balik bertanya dengan dia, terus kamu kalau Allah takdirkan kamu kenyang, bagaimana kamu enggak usah makan saja? Toh percuma kamu makan enggak makan, nah tetap kenyang juga. Atau Allah takdirkan kamu lapar. Untuk apa kamu makan? Toh tetap lapar juga. Kamu makan tidak makan tetap lapar itulah. Adalah berarti jatah kamu untuk saya. Pasti dia enggak mau. Maka qawlatillah rahimani wa rahimakumullah ini menunjukkan ucapan mereka itu saling bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Keyakinannya itu bertentangan satu dengan yang lainnya, bertanakut. Wa illam yaqdura lam yaqa'a akalta aw lam ta'kul. Kalau Allah tidak takdirkan kamu kenyang, artinya Allah takdirkan kamu lapar, sama saja kamu makan tidak makan pasti lapar pula. Ya kan? Ini keyakinan kamu kan? Wa in kana al-walad. Sekarang gini. Kalau wa in kana al-walad quddira laka fala budda minhu. Kalau Allah takdirkan kamu punya anak. Ya. Pasti kamu punya anak kan? Wa ta'ta zauja wal amata aw lam tata. Sama saja. Apakah kamu menggauli istri kamu, berhubungan badan dengan istri kamu, atau tidak berhubungan, kamu pasti punya anak. Apa mungkin? Hah? Nikah, habis nikah, enggak pernah berhubungan badan dengan istrinya. Enggak pernah menyentuh istrinya. Apa mungkin tiba-tiba punya anak? Santai saja. Doa itu senjata seorang mukmin. Ambil sholat malam, ambil sholat malam, doa. Ya Allah, kasih aku anak soleh, ya Allah. Anak yang soleh dan soleha, ya Allah. Berdoa panjang sampai subuh. Tapi dia tidak menggauli istrinya. Kira-kira punya anak gak dia nanti? Ya gak mungkin punya anak. Nah, karena kamu tidak menjalankan sebab. Jalankan sebabnya. Bagaimana supaya punya anak? Ya kamu gauli istrimu. Insya Allah akan mendapatkan hasil dari sebab yang kamu lakukan. Tetapi jangan bersandar dengan sebab. Betapa banyak orang melaksanakan sebab tapi enggak punya anak-anak. Enggak punya anak bertahun-tahun. Ada juga. Karena memang semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetap beriman pada takdir, tetapi jangan meninggalkan sebab, jangan meninggalkan ikhtiar, jangan meninggalkan usaha. Tetaplah berusaha, ikhtiar, berupaya dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tetap ingat segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Berhasil, tidak berhasil, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa illam yuqaddar lam yakun. Kalau kamu tidak ditakdirkan punya anak, fala hajata ila tazawwuj wa tasarri wa halu majarra. Kalau Allah enggak takdirkan kamu mau punya anak, untuk apa kamu nikah? Buktinya kamu nikah juga, kamu jabriyah. Nah, yang menyatakan kita ini sama seperti wayang. Nah, buktinya kamu nikah, berarti keyakinan kamu ini bertentang dengan keyakinan kamu. Kalau memang kamu jabriyah yang asli, betul-betul jabriyah, jangan nikah lah. Kalau memang Allah takdirkan kamu tidak punya anak, ya tidak akan punya ayah, enggak akan punya anak selama-lamanya. Enggak perlu nikah, buang-buang waktu, buang-buang duit, melamar kini mahal, 15 juta. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang batil dari kelompok jabriyah, dan juga keyakinan yang batil dari qadariyah, dari orang-orang yang menolak takdir, dari orang-orang yang semuanya takdir, semuanya takdir, semuanya takdir. Maka ahlu sunnah tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Ya, kami yakin semua segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan tidak akan pernah terjadi selama-lamanya. Tetapi syariat ini memerintahkan kita untuk melaksanakan sebab, ikhtiar, usaha dan upaya. Dengan sebab itulah Allah akan tampakkan hasil apa yang dia takdirkan. Tapi memang ada pengecualian. Ada seorang dia punya anak tapi enggak pernah nikah. Enggak nikah. Siapa? Ibunya Nabi Isa. Itu Maryam. Ya. Itu pengecualian. Apa kamu mau menunggu? Siapa tahu saat saya termasuk yang dikecualikan juga seperti Maryam. Enggak usah nikah. Siapa tahu nanti saya punya anak. Ya silakan kamu tunggu. Enggak usah nikah-nikah. Berharaplah mudah-mudahan Allah takdirkan saya punya anak. Mimpi ini. Orang stres ini. Ya. Falyaqulu hadza akilun aw adami. Begitu guys seterusnya, apakah dikatakan orang ini punya akal atau enggak punya akal? Nah, yang menyatakan bahwasanya kita enggak perlu berdoa, kalau sudah ditakdirkan sehat ya sehat, kalau ditakdirkan sakit ya sakit, enggak perlu doa. Orang ini berakal atau enggak sih sebenarnya? Kalau Allah takdirkan kita punya anak kan punya anak, nikah enggak nikah kan punya anak. Dari mana? Nikah jadi berani. Mau punya anak. Nah, orang yang nikah aja kadang enggak punya anak, kamu tergantung takdir. Kalau Allah takdirkan punya anak, saya punya anak saat enggak perlu nikah. Nanti ada aja saya nanti punya anak. Dari mana? Ikhtiar enggak, usaha enggak. Kamu ini berakal enggak sih? Punya akal enggak sih kamu itu? Enggak punya akal kamu itu. Ketahuilah, balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasyaratil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Hewan saja, binatang ternak saja, mereka itu dituntut untuk berusaha agar berlangsungnya kehidupan mereka. Ayam namanya ayam, tetap makan dia biar mereka tetap sehat, tetap hidup, makan supaya memiliki anak-anak, mereka tetap kawin. Nah, ayam saja ternyata lebih berakal dari kamu. Mereka ikhtiar, mereka upaya, mereka berusaha. Padahal mereka enggak punya akal. Tapi mereka menggunakan sebab. Melaksanakan sebab. Kamu yang dikasih akal oleh Allah Azza wa Jalla. Punya akal, punya pikiran, punya mata, punya anggota tubuh yang lengkap. Kok enggak melaksanakan sebab? Hanya beralasan dengan takdir, takdir, takdir, takdir. Ini sudah takdir, sudahlah. Ini sudah takdir, sudahlah. Enggak berusaha dan enggak berupaya. Fal hayawanat aqilu afham aqilu afham min haula, maka hewan-hewan itu lebih berakal daripada mereka. Alladzihum kal an'am, maka mereka orang-orang yang namanya qadariyah itu lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat sabila jalan mereka. Karena tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha, jabriyah. Nah, merasa kita ini seperti wayang. Nah, tiba-tiba toko jabriyah. Nah, ketika keluar rumah, istrinya berzina dengan budaknya. Ketika dia lihat, istrinya berzina, langsung turun dia dari tempat tinggi. Ketika dia mempergoki istrinya, dia langsung turun dan marah-marah dengan istrinya. Kamu ternyata berzina dengan budak. Wahai suamiku, Bukankah segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah kita ini seperti wayang yang tinggal menjalankan apa yang Allah takdirkan dan kita tidak punya kemampuan apa-apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillah, iyo dah. Alhamdulillah ya Allah, kau telah membimbing aku ya Allah. Ya, silakan lanjutkan lagi. Gila orang ini. Gila. Dia biarkan istrinya berzina dengan orang lain dengan alasan wah sudah takdir. Ya sudah, kalau memang takdirnya lanjutkanlah. La haula. Mana upaya kamu, ikhtiar kamu, usaha kamu? Agar tidak terjadi yang demikian itu. Apa hukum zina? Maka tegakkan hukumnya. Ternyata orang ini enggak. Ya takdir, cuman lagi. Udah takdir, biar aja. Ini gila ini. Lebih rendah daripada hewan. Maka ikhwati fillah, ikhtiarlah selalu. Berupailah selalu. Untuk menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa kalian. Kesusahan, kesulitan yang Allah takdirkan, yang semua ini ujian dari Allah Ta'ala. Maka ikhtiarlah, usahalah dengan doa pada Allah Azza wa Jalla, dan juga dengan usaha dan ikhtiar yang lainnya, dan hilangkan berbagai macam penghalang-penghalang. Semoga kita semua mendapatkan, memperoleh apa yang kita tuju. Sehingga lulus dari berbagai macam ujian-ujian ini. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW, sehingga semuanya menjadi amalan soleh yang bisa kita bawa nanti untuk masuk ke dalam jannah Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan lanjutkan masih berkaitan tentang permasalahan Qadariyah dan Jabariyah pada kesempatan yang akan datang. Bismillah, insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.